إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني رحمني ورحمكم الله kita masih di pembahasan yang ke-63, 64, 65, 66, demikian juga 67. Di mana di antara kebiasaan orang-orang ahli jahiliyah, mereka melemparkan tuduhan kepada ahlul haq dengan sifat-sifat perangai-perangai yang jelek. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh beliau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala terkait dengan ucapan kaumnya Fir'aun kepada Fir'aun untuk memutarbalikkan fakta yang ada pada dakwahnya Nabi Musa AS. Mereka mengatakan atadaru Musa wa qawmahu liyusidu fil ardi, apakah engkau akan membiarkan wahai Fir'aun Musa dan kaumnya melakukan kerusakan di atas muka bumi ini? Ini adalah sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya senantiasa ahlul haq mereka akan mendapatkan tuduhan perkara-perkara yang tidak ada pada diri mereka, perkara-perkara yang justru berlawanan dengan hakikat pada diri mereka. Ini adalah sebuah keniscayaan. Pasti orang yang berpegang dengan kebenaran akan mendapatkan tuduhan dengan perkara-perkara yang mereka itu justru berlepas diri dari tuduhan tersebut. Nah, lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai seorang yang penyihir, dituduh sebagai orang gila. Tatkala Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. وقالوا أتارك آلهتنا للشاعر المجنون. Tatkala dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat pembebasan sebenarnya, kalimat yang menunjukkan seorang itu telah merdeka dengan kemerdekaan yang secara hakiki, kalimat tauhid membebaskan seseorang dari perbudakan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal, sehingga dia menjadi seorang yang merdeka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tatkala dikatakan kepada mereka ucapkan kalimat la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, mustakbir, tidak mau mengucapkannya. Mereka faham dan tahu kalau aku ucapkan kalimat ini, maknanya aku tidak boleh lagi mengharap berkah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak boleh lagi menyerahkan sebagian ibadah itu kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Atau bahkan keseluruhan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala aku enggak boleh lagi. Sehingga mereka enggan untuk mengucapkannya. Bahkan kemudian mereka dengan sombongnya mengatakan ajaribu alihatina, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya demi mengikuti orang yang gila, lagi seorang penyair, seorang penyihir ini. Nah, karena ikhwani rahimani wa rahmatullah, sekali lagi ini sebuah keniscayaan bahwasanya ahlul haq senantiasa akan mendapatkan tuduhan pemutarbalikan fakta dari apa yang sesungguhnya ada pada diri mereka. Dakwah Nabi Musa alaihissalam yang merupakan dakwah untuk memperbaiki, mereka katakan itu dakwah yang merusak, dakwah yang al-ifsad, merusak muka bumi ini. Padahal itu dakwah yang untuk memperbaiki muka bumi ini. Maka kata al-alama al-fawzan hamdallahu ta'ala, wahada syai'un mustamirun fil nasi ila yawmil qiyamah, dan ini adalah sesuatu yang akan terus terjadi pada manusia hingga nanti pada hari kiamat. Ahli al-kufar wa al-zulmi wa al-tughyani yusammuna al-muslihin bil-mufsidin. Perkara seperti ini akan terus terjadi hingga datangnya hari kiamat. Orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang melampaui batas, mereka akan menamakan orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan kerusakan. Padahal tidaklah ada yang mereka serukan kecuali untuk memperbaiki, memperbaiki pribadi-pribadi afrad, memperbaiki mujtama, masyarakat, memperbaiki diri mereka sendiri, beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada yang mereka taati secara mutlak kecuali Rasulullah. Memperbaiki akhlak, menekankan kejujuran, menekankan sifat amanah, menekankan sifat as-sam'u wa ta'ah li waliyyil amr, menekankan sifat untuk mendengar dan mentaati pemerintah mereka, penguasa mereka, tidak memberontak kepada penguasa yang sah, tidak mencaci maki, membuka aib penguasa di depan khalayak ramai. Dakwah seperti apa ini kalau bukan dakwah untuk memperbaiki? Namun justru yang datang adalah tuhamat, tuduhan-tuduhan bahwasanya mereka itu adalah kaum yang suka memecah belah, kaum yang suka membuat kerusakan. وهذا منحدر من القرون الأولى من وقت فرعون وقومه، وهذا لا يضر أهل الإيمان. Dan seperti ini terus terjadi mulai dari kurun yang pertama, dari waktu Fir'aun dan juga kaumnya. Namun semua ini tidaklah membahayakan kepada ahlul iman, tidak membahayakan kepada ahlul iman yang demikian. Kita teringat sebuah sabda Nabi SAW, la yazalu La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi. Akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yang mereka terus menerus menampakkan kebenaran. Dalam riwayat yang lain, mansurin, dalam keadaan mereka itu tertolong, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini. Umat di sini maksudnya adalah umatul ijabah. Umat ijabah. Karena umat itu ada dua, ada umatul da'wah dan umat ijabah. Umat ijabah maksudnya kaum muslimin. Akan senantiasa ada pada kaum muslimin sekelompok orang yang mereka akan terus berpegang teguh dengan kebenaran dalam keadaan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, la yadhurruhum, tidak membahayakan mereka, tidak memudaratkan mereka, tidak merugikan mereka. Siapa? Man khadalahum, orang-orang yang menggembosi kebenaran tersebut dari kalangan ahli syubhat, ahli ahwa, ahli batil, ahli tamyi', tidak membahayakan, tidak memudaratkan, tidak merugikan sedikit pun kepada ahlul haq. Makarnya mereka, tipu dayanya mereka, tuduhannya mereka. Wa man khalafahum, tidak juga membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi, sombong, takabbur, mutakabbir, orang-orang sombong, jabbar, merasa tinggi sehingga terang-terangan menampakkan penyelisihan kepada ahlul haq. Siapa bilang ini syirik? Ini adalah tawassul, bukan syirik. Terang-terangan menampakkan seakan-akan ingin memperlihatkan izhar. Ini loh kami, banyak tahu jumlahnya, mau apa? La yadhurruhum, tidak membahayakan mereka. Mereka akan tetap menyampaikan al-haq, kebenaran. Nah, mereka tidak akan diam dari menyampaikan al-haq. Hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik, hingga nanti datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka tetap dalam keadaan yang demikian, tetap dalam keadaan menampakkan kebenaran. Perkara yang sederhana terkait dengan al-libas, cara berpakaian. Mau dikatakan orang pakai daster, ya kan? Orang pakai jubah dikatakan pakai daster, dikatakan itu pakaian seorang bintang film katanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidakkah dia pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbu thiyab 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qumsan. Hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, pakaian yang paling dicintai oleh Nabi itu adalah kamis, jubah yang berwarna putih. Tapi itu tidak sesuai dengan kebangsaan kita. Kalau Anda ingin pakai batik, silahkan. Tapi tak kala Anda mencela pakaian yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu permasalahan yang lain. Karena memang hukum asal berpakaian adalah mubah selama dia menutupi aurat, terlebih fi shalah, tatkala salat yang dimaukan adalah menutupi aurat secara sempurna, tidak membentuk aurat. Ahlul haq, celaan-celaan yang demikian tidak membahayakan. Nah, kalau zaman dulu ucapan seorang, nah, mengatakan itu pakaiannya pendekar Cina. Pakaian pendekar Cina katanya. Wala haula wala quwata illa billah. Ini yang mengatakan bukan orang jahil. Orang yang sebagiannya menisbahkan ahli hadis Indonesia. Tapi tidak membahayakan ahlul haq sedikit pun, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah. Namun justru yang kita waspadai adalah ketertipuan yang ada pada diri kita sendiri. Tertipu dengan kesehatan kita, tertipu dengan kemudahan rezeki kita, tertipu dengan ilmu kita, sehingga kita lalu tidak waspada. Itu yang justru berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa aminu makrallah, apakah kalian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fala ta'manu min makrillah illa qawmul khasirun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang kok dia memiliki perasaan aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang pasti dia akan merugi. Orang-orang yang merugi yang merasa aman dari makar Allah. Nah, diberikan kesehatan terus, diberikan kemudahan rezeki terus, diberikan berbagai macam bentuk kelapangan-kelapangan terus, akhirnya terpedaya. Nah, tidak waspada, bermudah-mudahan. Karenanya para ulama menyebutkan orang yang memiliki sifat merasa aman dari makar Allah, dia telah terjatuh ke dalam dosa besar yang terkadang tidak dia sadari. Dia merasa kita ini mendapatkan nikmat, tapi itu adalah sebuah istidraj. Sebuah istidraj. Ini pentingnya kita untuk terus muhasabah, waspada. Nah, jangan-jangan ini istidraj. Saya tidak menjaga pergaulan saya, tapi kok ini mudah terus rezeki saya. Oh Allah, ini masya Allah, saya ini memang pantas saya dapatkan ini. Wala haula wala quwata illa billah. La yasluh yang demikian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Afa'aminu makrallah, fala ya'manu min makrillah illa qawmul khasirun. Apakah kalian merasa aman dari makar Allah sehingga kalian bermudah-mudahan, sehingga kalian menggampang-gampangkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fala ya'manu min makrillah illa qawmul khasirun. Tidak ada orang itu yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang akan merugi. Ini harus kita waspadai, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wala yadurru ahla islam, juga tidak membahayakan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, perbaikan. Wa in lukibu bima lukibu, walaupun mereka dijuluki dengan julukan-julukan yang mereka juluki sekehendaknya. Wahabilah dijuluki. Nah, berbagai macam. Fakam laqabu ahlal haqqi wa du'ati ila Allahi bisyana'ati. Betapa banyak mereka menjuluki ahlul haq dan para du'at, para da'i di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan julukan-julukan yang sangat jelek, sangat kotor. Laqabu Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah bi alqabin syani'atin. Mereka menjuluki Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah dengan laqab-laqab, dengan julukan-julukan yang sangat kotor, sangat jelek. Ini seperti yang dilakukan oleh Abdul Rahman Abdul Khalid, yang menjuluki al-Imam Syinqiti rahimahullah ta'ala orang alim, perpustakaan berjalan, tapi itu perlu diupdate, perpustakaan yang kuno. Lihat Nah, dalam mana Abdul Khaliq ya, dahulu mufti besarnya Ihya Uturab, menjuluki Al-Mufassir Al-Imam Syinqiti rahimahullah ta'ala sebagai perpustakaan hidup, tapi perlu diupdate. Nah, karena pembahasannya tentang head, tentang nifas, tentang head, tentang nifas itu sudah berlalu. Ini masalahnya untuk lebih kekinian politik. Nah, harus sudah mulai sebagian mereka, nah, ikut intrik-intrik politik, mendukung satu calon, merendahkan calon yang lain, sesama muslim. Nah, sesama muslim membuat sandiwara-sandiwara palsu, membuat sandiwara palsu seorang doktor Jami'ah Islamiyah Madinah, membuat sandiwara palsu yang berisi tentang intrik politik. Wala haula wala quwwata illa billah. Dakwahnya Syekh bin Baz yang demikian, dakwahnya Syekh Al-Albani yang demikian, dakwahnya Syekh Al-Abbad hayyallahu ta'ala demikian. Kadzdzab. Nah, tanabbahu ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sadarlah yang seperti ini, kemudian kita mempercayakan anak-anak kita untuk dididik, yang kerjaannya bikin sesuatu yang dusta. Sandiwara palsu. Nah, jangan tertipu dengan julukan-julukan yang dialamatkan kepada ahli hak. Disebut sebagai jamaah tahdzir, disebut sebagai orang-orang yang ekstrim, hulu. Namun tuduhan-tuduhan mereka itu sekali lagi tidak merugikan dan membahayakan ahlul haq sedikitpun. Walaupun Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bi Al-Qabin Syani'ah, mereka juga menjuluki Syekh Muhammad, Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab dengan julukan-julukan yang jelek. Antek Inggris katanya, dan segala macam. Nah, wa annahu khawariji, bahwasanya dia itu seorang khawarij. Wa annahu yuridu an yughayyira aqidatan nas, bahwasanya syekh itu berkehendak, berkeinginan untuk mengubah akidah manusia. Ya memang kalau dari akidah yang menyimpang menuju akidah yang lurus, itu adalah tugas kita meluruskan akidah yang menyimpang menuju akidah yang lurus, meluruskan muamalah yang salah kepada muamalah yang benar. Ini tugasnya doa ila Allah. Wa yukafirun nas, syekh ini kerjaannya mengkafirkan manusia. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Nah, ila akhir ma yaqulun, dan berbagai macam hal yang mereka ucapkan terkait tuduhan-tuduhan dusta kepada beliau rahimahullah ta'ala. Mimma huwa mawjudun fi kutubihim minal ittihamat wa tazwir wa syarr, wa hadha mawqifuhum min kulli maslahin. Dari apa-apa yang terdapat dalam buku-buku mereka berupa tuduhan-tuduhan, kedustaan dan kejelekan-kejelekan, dan ini adalah sikapnya mereka di setiap waktu dan setiap zamannya. Itu sikapnya mereka, senantiasa menuduh ahlul haq dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Syekh itu khawarij, memerangi kaum muslimin. Nah, syekh itu mudah mengkafirkan manusia. Tuduhan yang tidak memiliki hujjah, bukti, pegangan sedikitpun. Kala Allah Ta'ala, wa amma ramyuhum iyyahum min tiqasi dinil maliki kama qala ta'ala wa yadraka wa alihataka wa kama qala ta'ala inni akhafu an yubaddila dinakum. Ada tuduhan mereka bahwasanya dakwahnya Ahlul Haq itu bertujuan untuk melecehkan, mengurangi agamanya penguasa, sebagaimana yang Allah sebutkan. Ini terkait dengan ucapan kaumnya Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kau akan membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan dan meninggalkanmu sebagai satu-satunya sesembahan? Akan kau biarkan Musa dan kaumnya itu meninggalkan kamu sebagai satu-satunya sesembahan? Padahal sebenarnya itu adalah sebuah kekeliruan. Sebagaimana juga yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, inni akhafu ayubaddila dinakum, sesungguhnya aku khawatirkan dia akan merubah agama kalian. Mimma alaihi ahlul jahiliyati wa man tashabbaha minhu bihim, dari apa-apa yang ada pada orang-orang ahlul jahiliyah dan orang-orang yang menyerupai mereka. Wa huwa tahridu ashabi sawta ala almu'minin wa du'ati ila Allah ala basiratin wa manhajin salimin bi annahum yufsiduna ala ashabi sawta. Di antara kebiasaan orang ahli jahiliyah dan orang-orang yang menyerupai mereka senantiasa membangkitkan memprovokasi kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk memerangi orang-orang yang beriman dan para dai yang menyuruh kepada Allah di atas basirah, di atas dalil hujjah, dan di atas manhaj yang selamat, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan yang akan merusak kepada penguasa. Nah, mereka itu nanti akan menggoyang kekuasaan Anda. Perangi. Mereka itu nanti yang akan mengubah negara ini. Perangi. Lihat. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya disebutkan, mengapa mereka melakukan demikian? Karena mereka sudah enggak mampu melawan Ahlul Haq dari sisi hujjah. Dari sisi dalil mereka sudah enggak bisa, enggak berkutik, mau menyampaikan apa? Terpatahkan dengan hujjah-hujjah Ahlus Sunnah. Nah, terpatahkan semuanya. Ingin mempromosikan liberalisme dipatahkan oleh Ahlus Sunnah, enggak berkutik lagi. Diganti warnanya dengan Islam cara Nusantara, dipatahkan lagi oleh Ahlus Sunnah, enggak berkutik lagi. Yang ini ingin mempromosikan Syiah, dipatahkan oleh Ahlus Sunnah. Maka mereka kalau melawan Ahlus Sunnah dari sisi hujjah tidak akan mampu. Namun kemudian mereka memprovokasi pihak-pihak yang memegang kekuasaan untuk memerangi Ahlus Sunnah dengan cara melakukan tuduhan-tuduhan yang palsu lagi dusta kepada Ahlul Haq. Namun Ahlul Haq senantiasa bersabar. Senantiasa bersabar. Nah, as-sam'u wa ta'ah, senantiasa mendengar dan mentaati kepada waliul amr. Walaupun ukhidha malu wa duriba dha'u, walaupun dipukul atau walaupun diambil hartanya dan juga dipukul punggungnya, Ahlu Sunnah, Ahlul Haq tetap mendengar dan taat kepada pemerintahnya selama bukan pada perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam segala hal, ikhwani rahimani wa rahmakumullah, ini adalah prinsip yang harus senantiasa kita ingat, karena ini memang wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, wasiat yang membuat para sahabat itu bergetar hatinya. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, kata para sahabat. Nasihat itu membuat kami itu bergetar, dada kami itu takut, membuat mata-mata kami itu berlinangan dengan air mata. Nah, nasihatnya bukan nasihat, ingatlah jasa bapakmu, ingatlah jasa ibumu, ingatlah diri. Bukan. Tapi justru nasihat yang membuat para sahabat itu menangis dan bergetar dadanya, diantaranya nasihat untuk mendengar dan mentaati pemerintah mereka. Mendengar dan mentaati pemerintah mereka. Nah, di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.